Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih kita dalam bab raf'ul aidi fi du'a, mengangkat kedua tangan dalam berdoa, yang merupakan anjuran sebagai penyempurnaan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tatkala berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, terlihatlah bahwa dia benar-benar merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia mendapatkan sesuatu yang dia minta itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memohon mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis-hadis oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini tentang doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sering kali mengangkat kedua tangannya dalam doa-doanya. Sampai pada hadis yang lalu terakhir kita baca, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa perkara yang merupakan penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Kita ketahui walhamdulillah makna-makna dari sifat-sifat tersebut pada pertemuan yang lalu. Lindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kasal, dan disebutkan dalam riwayat yang lain beliau mengiringi perlindungan dari itu dengan perlindungan dari al-ajaz. A'udzubika minal ajazi wa minal kasal. Kemudian diketahui ternyata dua sifat tersebut ternyata akan menghalangi seseorang untuk beramal, untuk mendapatkan fawaid, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan, manfaat yang bisa dia rasakan, baik berkaitan dengan dunia maupun akhiratnya. Namun perbedaannya, al-ajaz merupakan meninggalkan sebuah amalan karena dia memang tidak mampu untuk melakukannya. Adapun al-kasal merupakan meninggalkan suatu amalan dalam keadaan dia mampu namun tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk melakukannya. Menunjukkan betapa jeleknya sifat malas ini, betapa tercelanya sifat al-kasal, malas, dikarenakan perkara meninggalkan amalan karena tidak adanya kemampuan. Rasulullah SAW berlindung darinya, a'udzubika minal ajaz. Maka bagaimana pendapat kita tentang al-kasal ini, perkara yang seseorang tidak mampu melakukannya, Rasulullah SAW berlindung darinya, apalagi perkara yang seseorang mampu melakukannya namun dia meninggalkannya karena malas. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari al-jubn. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala juga dari al-bukhl. Keduanya merupakan sifat seseorang tidak mau memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Bahkan disebutkan kebakhilan ini, tidak mau memberikan manfaat dan kebaikan bahkan untuk dirinya, maka apalagi untuk orang lain dia akan berikan. Namun dibedakan sifat al-jubn ini berkaitan dengan anggota tubuh termasuk lisannya. Anggota tubuhnya, lisannya tidak ingin atau tidak mau melakukan kebaikan yang bisa dirasakan oleh dirinya atau oleh orang lain. Adapun al-bukhl adalah kebakhilan berkaitan dengan harta. Seseorang tidak mau memberikan hartanya agar dirasakan manfaatnya, bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Beliau pun berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari al-haram, yaitu usia tua. Namun diingatkan oleh para ulama bahwa bukan usia tuanya yang diminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala darinya, namun sifat-sifat yang dimunculkan dari kebiasaan usia tersebut. Biasanya usia tua akan membawa seorang kepada semakin melemahnya anggota tubuhnya, semakin melemahnya pikiran dan ingatannya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, al-amal-amal saleh. Namun bukan meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya a'udzubika minal haram untuk dihindarkan dari usia tersebut, namun untuk dihindarkan dari sifat-sifat yang dimunculkan dari usia-usia tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya atau dalam satu doanya, beliau mengatakan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna." Ya Allah, jadikanlah aku bisa terus menikmati kekuatanku ini, pendengaran dan penglihatanku, selama masa hidupku, sekalipun itu aku sudah menginjak usia tua. Artinya apa? Sifat kelemahan itulah yang dimintai perlindungan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan dari usianya. Ini hadis yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tidak disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, atau anjuran dari Rasulullah SAW untuk seseorang mengangkat tangannya dalam doanya. Namun mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini dalam bab raf'ul aidi fid du'a, mengangkat kedua tangan dalam berdoa? Disebutkan oleh para ulama penjelasannya, ternyata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam. Permasalahan dalam mengangkat tangan atau tidaknya dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqsamin thalathah, ada tiga macam. Raf'ul yadain fi du'a aw adamu raf'ihi fi du'a aqsamun thalathah, ada tiga pembagian, tiga macam. Al-qismul awal, bagian yang pertama, ma warada fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a wa rafa'a yadayhi. Hadis-hadis yang menukilkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Ma warada fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a wa rafa'a yadayhi. Famislu hadza, maka yang seperti ini, yuqal, dikatakan, anna sunnata fihi raf'ul yadain. Maka pada kejadian-kejadian yang seperti ini, doa-doa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan kepada kita beliau mengangkat kedua tangannya pada doa tersebut, maka dikatakan pada yang seperti ini, anna sunnata fihi raf'ul yadayhi. Sunnah pada doa tersebut adalah mengangkat kedua tangannya. Seperti yang dinukilkan kepada kita pada doa istisqa, meminta hujan, pada hadis yang sebelumnya. Dan juga seperti doa Rasulullah SAW di hari Arafah. Dan juga doanya Rasulullah SAW tatkala di Safa dan Marwah. Antum bisa lihat hadis-hadisnya nanti. Di situ dinukilkan Rasulullah SAW berdoa dan mengangkat kedua tangan. Maka apa dalam kejadian-kejadian tertentu tadi, sunnahnya mengangkat tangan dalam keadaan berdoa, walaupun berbeda-beda caranya, sebagaimana ini pembagian yang sudah pernah kita pelajari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ketika seseorang berdoa dalam permasalahan-permasalahan kebutuhannya, dia mengangkat setinggi bahunya. Namun ketika dalam istighfar atau dalam keadaan khutbah, dia mengangkat jarinya. Namun ketika dalam keadaan perkara-perkara penting yang kesulitannya atau manfaatnya akan dirasakan oleh keumuman manusia, seperti keadaan bencana atau kemarau yang panjang, dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdoanya dengan mengangkat semua tangannya, sampai dicontohkan, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sampai beliau dapat melihat putihnya ketiak Rasulullah SAW. Ini macam-macam mengangkatnya. Namun dalam bagian yang pertama ini kita ambil faedah apa? Ketika dinukilkan kepada kita sebuah doa tertentu dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada doa tersebut, berarti itu merupakan sunnah terkait dengan doa tersebut untuk seseorang mengangkat kedua tangannya. Seperti yang kita baca pada hadis-hadis yang sebelumnya. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Ma warada fihi annahu sallallahu alaihi wasallam da'a wa lam yarfa'. Ma warada fihi annahu sallallahu alaihi wasallam da'a wa lam yarfa' yadayhi. Kejadian-kejadian yang dinukulkan dari Rasulullah SAW ketika beliau berdoa dalam doa tertentu dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Dinukilkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW lam yarfa' yadayh, tidak mengangkat kedua tangannya. Famithlu hadza yuqalu fihi, pada kejadian yang seperti ini dikatakan padanya, as-sunnatu adamur raf'i. Sunnah dalam doa tertentu berkaitan dengan nukilan tersebut adalah tidak mengangkat kedua tangannya. Perhatikan, yang pertama tadi dinukilkan kepada kita Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Maka sunnah berkaitan dengan doa-doa tersebut adalah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Yang kedua ini dinukilkan kepada kita doa-doa tertentu Rasulullah SAW dikatakan lam yarfa' yadaihi, tidak mengangkat kedua tangannya. Maka di sini sunnahnya adalah tidak mengangkat kedua tangan pada doa-doa tersebut. Di antara contohnya adalah addu'a fi salatil jum'ah. Di antara contohnya adalah doa dalam salat Jumat. Doa dalam salat Jumat selain doa istisqa, oleh karena itu kemarin kita waktu mempelajari hadis tersebut kita sebutkan apa? Khusus terkait istisqa yang dilakukan dalam sholat Jumat, maka ini kekhususan untuk mengangkat kedua tangannya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun selain doa istisqa, seseorang dalam khutbahnya ketika berdoa misalnya mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah, atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, dan doa-doa itu dilakukan dalam salat Jumat, di sini dinukilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Maka seorang jangan mengangkat tangannya, baik khatib ataupun para pendengar khatib, para jamaah salat Jumat. Di sini tidak dinukilkan mengangkat kedua tangan. Begitu pula ad-du'a fi shalah, doa dalam salat. Di sini dinukilkan Rasulullah SAW berdoa di akhir-akhir salatnya, di dalam sujudnya. Namun tidak dinukilkan Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW berdoa dan tidak mengangkat tangannya. Berarti sunnahnya tidak mengangkat tangan. Misalkan dalam at-tahiyat, setelah selesai at-tahiyat, sebelum salam, disunnahkan berdoa. Namun jangan kemudian seorang mengangkat tangannya, karena di sini tidak dinukilkan dari Rasulullah SAW, atau dinukilkan bahwa beliau tidak mengangkat tangannya. Para sahabat radhiyallahu anhum yang menukilkan kepada kita sifat salat beliau, ketika menyebutkan di antara kejadiannya bahwa Rasulullah SAW berdoa sebelum salamnya atau ketika sujudnya, mereka tidak menukilkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Berarti apa? Jika seandainya itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, pasti akan dinukilkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini bagian yang kedua. Berarti sampai di sini, bagian pertama tadi tidak dinukilkan Rasulullah SAW mengangkat, berarti kita tidak an'am. Bagian pertama, Rasulullah SAW mengangkat tangannya, berarti kita mengangkat tangannya. Bagian yang kedua, Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya, maka kita pun tidak mengangkat tangannya. Bagian yang ketiga, lam yarid fihi rafu'un wala adamuhu, wa innama warada fihi ad-du'a. Lam yarid fihi rafu'un wala adamuhu, wa innama warada fihi ad-du'a. Tidak dinukilkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya atau tidak mengangkat tangannya. Wa innama warada fihi ad-du'a. Namun yang disampaikan kepada kita adalah tentang doanya. Tentang doanya. Perhatikan. Pertama dan kedua tadi dinukilkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apakah mengangkat tangannya, apakah tidak? Jika mengangkat berarti sunnahnya mengangkat. Jika tidak berarti sunnahnya tidak mengangkat. Seperti contoh-contoh yang disebutkan pada masing-masingnya. Yang ketiga ini adalah tidak dinukilkan bagaimana Rasulullah SAW berdoa, apakah mengangkat atau tidak. Tidak dinukilkan kepada kita. Namun yang dinukilkan adalah tentang doanya. Wahada, dan yang seperti ini, qala ahlul ilmi al-babu wasi'un. Pada kejadian yang seperti ini, ahlul ilm, para ulama mengatakan ini perkaranya luas. Perkaranya luas, boleh-boleh saja. In syaa'a da'i rafa'a wa in syaa'a lam yarfa'. Jika seseorang yang berdoa ingin mengangkat tangannya, dia mengangkat. Wa in syaa'a lam yarfa'. Dan jika seseorang yang berdoa tadi tidak menghendaki atau tidak mengangkat tangannya, maka tidak mengapa dia tidak mengangkat tangannya. Sebagaimana di awal bab kita pelajari bahwa mengangkat tangan merupakan upaya mencapai kesempurnaan dan bukan merupakan syarat sahnya sebuah doa. Maka di sini luas babnya. Jika dia kehendaki angkat, mengangkat. Jika dia kehendaki tidak mengangkat, maka tidak mengapa. Wal aula bihi. Namun ada keutamaan di sini. Al aula bihi. Yang utama bagi dia. An yarfa yadaihi li'umumil adillah. Perhatikan. Kejadian yang seperti ini memang tidak dinukilkan bagaimana Rasulullah SAW berdoa, namun doanya ada disampaikan. Maka perkaranya luas, dia boleh mengangkat atau tidak, tetapi ada keutamaan dalam mengangkat tangan. Al-aula bihi an yarfa' yadayhi. Yang utama bagi seorang dalam hal ini adalah mengangkat kedua tangannya, dan inilah merupakan yang merupakan pembahasan bab. Karena keumuman dalil-dalil yang dinukilkan di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun, pernah kita baca di awal bab, yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, memiliki rasa malu, akan merasa malu Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ketika hamba tersebut mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membiarkannya menurunkan tangannya dalam keadaan tidak mengabulkan doanya. Maka ini keutamaan, anjuran untuk seorang mengangkat kedua tangannya. Baik, barakallahu fikum. Ini macam-macam hadis-hadis yang dinukilkan kepada kita oleh para muhaddisin tentang bagaimana Rasulullah SAW berdoa dan apa doa-doa beliau. Maka pembagiannya seperti yang disebutkan tadi. Syahid, intinya dari pembahasan tadi bahwasanya hadis yang disebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang barusan kita pelajari, dinukilkan di situ doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berlindung dari perkara-perkara tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Apakah dalam doa ini Rasulullah SAW mengangkat tangannya tidak dinukilkan, maka seseorang disunnahkan untuk mengangkat tangannya, anjuran dalam doanya, namun jika dia tidak mengangkat tangannya maka dia tidak menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, namun meninggalkan keutamaan yang banyak disebutkan, terutama apa yang pernah kita sampaikan di awal-awal bab tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan kaitan hadis itu dengan bab. Jadi walaupun tidak dinukilkan, tapi tetap selama itu merupakan doa, maka ada anjuran di situ untuk seorang mengangkat kedua tangannya. Namun ketika tidak dinukilkan Rasulullah SAW mengangkat tangannya di situ, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak mengangkat kedua tangannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.